yang disembah oleh orang-orang musyrik, semua sesembahan yang batil, semua sesembahan yang tidak benar, semuanya tidak benar. Makanya kita harus berlepas dari mereka. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan apa saja yang mereka sembah selain Allah itu semuanya batil. Makanya kita harus berlepas dari mereka. Artinya tidak boleh kita mencintai mereka, tidak boleh mendukung mereka, tidak boleh membantu mereka dalam berbuat syirik kepada Allah Taala. Karena kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar di muka bumi ini. Kezaliman yang paling berzalim dan kemungkaran yang paling mungkar. Makanya ingat, dalam Islam, kalau dia mengaku sebagai Islam, dia harus bersihkan dirinya dari kesyirikan. Kita semua wajib membersihkan diri kita dari kesyirikan. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan dirinya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi, wasiyadaka fatahir, wasiyadaka fatahir. Bajumu kamu bersihkan. Arti zahirnya ayat wasiyadaka dijelaskan oleh mufassirin, wa qalbaka wa nafsaka fatahir. Hatimu, jiwamu bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari kesyirikan. Maka disuruh di situ di dalam ayat surah Al-Mudathir, wa rujza fahjur wa rujzu al-asnam. Berhala-berhala kamu tinggalkan. Nabi saja diperintahkan demikian. Yang sudah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beribadah hanya kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah, tetap Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Apalagi kita. Itu perhatikan, kita wajib menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, baik syirkun akbar maupun syirkun asghar. Itu Islam. Jadi Islam itu menjauhkan semua perbuatan syirik akbar maupun asghar. Sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim yang sudah jelas Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, hanif, hanif. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar jauhkan dirinya dan anak cucunya dari menyembah berhala. Bukan sembah berhala Allah, semua adalah batil. Dan Allah tidak akan ridha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Makanya Islam yang benar itu dasarnya tauhid, yang nanti insya Allah saya akan jelaskan lagi. Ini yang pertama tentang definisi Islam. Kemudian yang kedua, yang kedua bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai Allah. Ini keyakinan yang harus kita yakini seyakin-yakinnya. Dan kita ajarkan istri kita, anak kita, keluarga kita harus yakin Islam agama yang benar. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Tidak ada semua agama sama, tidak ada. Tidak ada Islam. Agama yang benar hanya Islam. Selain Islam tidak benar. Selain Islam tidak diridhai Allah. Selain Islam tidak diterima oleh Allah. Dasarnya apa? Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah agama Islam. Allah berfirman juga dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang murtad. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun dia berbuat baik, meskipun dia berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya, tetap tidak akan diterima kalau dia tidak masuk Islam. Sebanyak apapun dia berbuat kebaikan, tidak akan diterima oleh Allah. Seluruh kebaikannya orang-orang kafir yang mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak masuk dalam Islam. Allah katakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan seluruh amal mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Enggak ada nilai insyaallah. Enggak ada Islam liberal, Islam tidak ada. Satu-satunya agama yang Islam. Enggak ada Islam, jaringan Islam liberal enggak ada. Itu orang-orang yang sesat. Orang-orang kufur yang mereka menolak ajaran Islam yang hak dan yang hanif. Satu-satunya agama yang terakhir Islam. Selain Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, enggak diterima oleh Allah SWT. Enggak diterima. Dan Nabi SAW bersabda, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, demi yang jadi Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani. Kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq bersabda, demi yang jadi Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani. Kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Yahudi, Nasrani yang tidak masuk Islam. Maksudnya, jadi sesudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya wajib untuk masuk dalam Islam ini. Kalau mereka tidak masuk, maka pasti mereka menjadi penghuni neraka. Nabi juga mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk dalam Islam. Tidak masuk dalam Islam bagaimana? Neraka, kata Rasulullah. Abu Thalib pamannya diajak untuk masuk Islam sampai akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya Nabi dakwakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika 'inda Allah yaumil qiyamah, wahai pamanku ucapkan